السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Hadis hadis terakhir yang kita bahas tentang disunahkannya menunggu sholat setelah sholat, kemudian doa para malaikat untuk orang yang selesai sholat sebelum dia meninggalkan tempat sholatnya, kemudian para sahabat yang menunggu-nunggu waktu sholat, dan kata Nabi tidak ada seorang manusia pun yang seperti kalian di muka bumi ini, yaitu hanya kalian yang sholat, menunggu sholat, sementara yang lain tidak ada. Berbeda dengan hari ini, kapanpun waktu sepertinya ada saja orang yang sholat. Waktu itu tidak ada kecuali orang-orang yang bersama Nabi, dan itu ditegaskan oleh Nabi tentu dalam bentuk wahyu, karena ucapan beliau adalah dari Allah. Sekarang kita lanjutkan bab 191, babu fadli salatil jamaah, bab tentang keutamaan salat berjamaah. Hadis pertama 1064. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة صلاة الجماعة أفضل lebih mulia, lebih baik, lebih banyak pahalanya, lebih berkah, min solatil fadhi, daripada solat sendiri. Ucapan afdol menunjukkan solat sendiri itu sah. Hanya dia berdosa kalau dia mendengar azan, sebagaimana hadis-hadis yang akan dibawakan oleh beliau. Adapun solatnya sah, tapi dari sholatnya itu dia berdosa. Dia berdosa karena tidak datang ke masjid sementara dia mendengar azan. Adapun dia sholat di rumah sendiri atau mungkin berjamaah dengan anak istrinya, sah, tetapi dia berdosa. Bisab'in wa ishrina darajatan, berapa keutamaannya? 27, sab'in wa ishri, 27 derajat. Kita sholat sekali berjamaah itu lebih baik dari kita sholat 27 kali sendiri. Tentunya satu hadis ini cukup membuat kita merasa rugi untuk sholat sendiri, tidak berjamaah di masjid. Dan jamaah yang dimaksud di hadis-hadis ini adalah berjamaah di masjid bersama imam, imam masjid itu, bukan bersama imam teman kita, tetangga kita yang telat. Ya kan, yang penting berjamaah, tentu tidak. Bahkan Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, kecuali Imam Hambali, ya, membid'ahkan jamaah kedua ini, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Belum pernah Rasul dan para sahabat berjamaah kedua. Jamaah yang dimaksud oleh Rasul dan para sahabat adalah jamaah pertama, seperti tadi. Nah, sekarang ini tidak ada jamaah lagi, kecuali ada yang mau, ada yang mau sedekah, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi kepada Abu Bakar. Kalau tidak ada yang bersedekah, nah bid'ah, kata Imam Syafi'i. Nah, satu hadis ini sudah cukup bagi kita untuk semangat melaksanakan sholat berjamaah, untuk merasa rugi ketika kita sholat sendiri. Bayangkan kita kerja di sebuah perusahaan, orang nanya berapa gajimu, kerja di sini bersih-bersih, nyapu, ngepel misalnya, 1 juta, gaji saya 1 juta. Lalu ada orang yang nawarin, mau gak kerja di tempat saya, sama kerjanya, ngepel, bersih-bersih, nyapu, berapa gajinya? 27 juta. Kira-kira pakai mikir gak? Insya Allah gak pakai mikir. Ya, gak mungkin, ntar ya, saya istiqoroh dulu, saya mikir dulu, saya kira gak? Langsung, ya, siap. Ya, ah, bagaimana? Sholat yang 27 kali kita malas-malasan, kita ugah-ugah, ya, karena pahala memang tidak nampak. Maka beruntunglah orang yang seolah melihat pahala itu, seolah melihat dosa itu. Maka semangat mengejar pahala itu dan semangat menjauhkan diri dari dosa. Celakalah orang yang buta terhadap pahala itu, buta terhadap dosa. Maka banyak pahala yang mestinya dia lakukan, dia tinggal. Banyak dosa yang mestinya dia bisa hindari, malah dia terjadi. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini, karena ini pengulangan dari hadis ke-10. Bab-bab awal dulu, bab ikhlas. Ini sudah kita baca 14 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu barangkali, ya, hadis nomor 10, ya. Sekarang kita sampai ke hadis 1064. Kita lanjutkan 1065. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fi jama'atin, salatnya seseorang dengan berjamaah, tudha'afu, dilipat gandakan, ala salatihi fi baitihi, dibanding dia salat di rumah. Terlihat di sini, terlihat di sini, para ulama bisa melihat bahwa dari kalimat ini bahwa sholat berjamaah yang dimaksud adalah di masjid. Mana yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu harus di masjid? Mana yang menunjukkan? Ala sholatihi fi baitihi, sholat dengan sholat bagi seorang laki-laki berjamaah itu dilipatkan pahalanya oleh Allah daripada dia sholat di rumah. Padahal di rumah bisa jamaah apa tidak? Tentu bisa, dengan anak istri. Nah, satu kalimat ini sudah membawa arti bahwa yang dimaksud berjamaah adalah di masjid, bukan di rumah, di kantor, di aula dan seterusnya, di masjid. Apabila ada masjid yang terjangkau. Kalau tidak ada, terlalu jauh, atau mungkin tidak ada, seperti di negeri-negeri kafir, tempat yang sulit, di Bali, di Papua misalnya, nah, maka boleh di mana saja. Kalau ada, maka harus ke masjid. yang mendengarkan suara azan dari masjid tersebut. Wa fi suqihi, dan lebih baik daripada sholat di pasar. Padahal sekali lagi, di pasar juga bisa berjamaah. Yeah. Bagaimana kalau ada masjid di tengah-tengah pasar? Misalnya masjid di mal-mal, masjid di pasar, di masjid Bayoran Baru. Apakah bercampur? Tentu tidak. Tentu dipisahkan. Mungkin pasarnya lantai bawah, masjidnya lantai atas. Mungkin pasarnya di atas, masjidnya di bawah. Harus dipisah. Kalau tidak dipisah, haram. Karena mengumpulkan antara dua tempat, yang satu tempat yang paling disukai oleh Allah, yang satu tempat yang paling dibenci oleh Allah, disatukan. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid di situ, habis sholat tahiyatul masjid sambil nunggu qomat, buka lapak di situ, ya kan? Nah, tentu ini haram. Tentu ini haram. Harus dipisah. Ada pemisahan yang jelas. Tidak boleh bersatu antara masjid dengan pasar. Harus dipisahkan. Nah, sama dengan masjid dengan kuburan. Tidak boleh disatukan. Tentang kuburan lebih ketat lagi. Tidak boleh di area, walaupun tidak di dalam tempat sholat, tapi di halaman tidak boleh. Kalau jual beli, ya. Berapa khamsan wa isrin dhifan, 25 kali lipat. 25 tadi 27, sekarang 25. Ada beberapa riwayat, ada 20 lebih. Bid'an wa isrin, bid'an wa isrin. Umumnya para ulama memahami yang terbanyak. Para ulama memahami yang terbanyak. Wadhalika annahu idha tawaddo, yang demikian itu karena dia berwudu. Rupanya ada syarat untuk mendapatkan 25 atau 27 kali lipat ini. Ada syarat yang harus dipenuhi, dan syarat ini afdholiyah, tidak wajib. Apa yang pertama? Tawaddo'a fa ahsanal wudu. Dia berwudu dan membaguskan wudunya. Banyak orang yang tidak membaguskan wudu. Maka kita harus membaguskan wudu. Bagaimana membaguskan wudu? Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi ketika menyela jari tangan? Apa yang dilakukan oleh Nabi setelah itu, dan seterusnya. Membaguskan wudu. Thumma kharaja ilal masjid, lalu dia keluar menuju masjid. Berarti wudunya di mana? Wudunya di rumah. Sunnah wudu di rumah. Bolehkah di masjid? Tentu boleh. Afdal wudu di rumah. La yukhrijuhu illa shalah, la yanhazuhu illa shalah. Ada dua riwayat. Tidak dibawakan yang kedua di sini. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar ke masjid itu kecuali shalah. Tidak ada niat dia menuju ke masjid itu kecuali shalah. Berarti tidak boleh tercampur. Jadi al-ba'itul awal, niat awal adalah sholat. Tidak boleh sholat itu karena terpaksa. Sebetulnya dia mau ketemu si fulan. Nah, kata istrinya, enggak ada apa, dia sedang di masjid. Nah, terpaksa dia ke masjid. Nah, bukan seperti ini. Nah, tentu ke masjid masa enggak sholat. Ya kan? Nah, sekalian lah sholat di masjid. Nah, ini tidak masuk di sini. Walaupun mungkin sholatnya sah, mungkin ya. tapi tidak masuk di syarat hadis ini. Karena syarat di hadis ini la yukhrijuhu illa shalah. Tidak ada yang menyebabkan dia keluar ke menuju masjid itu kecuali salat. Ya. Jadi ada berapa syarat itu? Membaguskan wudu, wudu di rumah, dan niat satu-satunya ke masjid adalah salat. Ya. Lam yaqtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka setiap kali dia melangkah, setiap kali itu pula derajatnya naik. Wa huttat anhu biha khati'ah, dan setiap kali itu pula satu kesalahan diampuni. 20 langkah 20 kesalahan diampuni, 100 langkah 100 kesalahan diampuni. Ini keutamaan bagi orang yang melangkahkan kaki ke masjid. Hatta yadhulal masjid, tidak bawakan kalimat ini di Sahih Muslim ada hatta yadhulal masjid, sampai kapan? Sampai dia betul-betul masuk masjid. Jadi selagi dia belum masuk masjid, masjid yang dimaksud adalah tempat sholat, halaman tidak termasuk, maka ketika di halaman itu, di konblok itu, masih dihitung langkahnya, masih dihitung. Satu langkah menaikkan derajat, satu langkah menghapus dosa, sebagaimana yang sudah lewat penjelasannya. Sampai kapan? Hatta yadkhulal masjid, sampai dia betul-betul masuk masjid. Maka jika sudah masuk masjid, sudah tidak dihitung lagi. Walaupun dia masih melangkah terus. Misalnya kita masuk ke Masjid Nabawi, ada Masjidil Haram. Begitu masuk masjid, kita masih melangkah terus. Mungkin bisa puluhan ratusan langkah baru kita sampai di depan Ka'bah misalnya. Ya. Apakah dihitung di situ? Tidak. Karena dihitung itu setelah sampai betul-betul masuk masjid. Ya. Tetapi diganti dengan yang lain. Dengan apa? Menunggu waktu sholat di dalam masjid. Jadi keutamaan demi keutamaan Allah berikan kepada orang yang sholat, dari mulai wudu, melangkahkan kaki, terus sampai masuk masjid, sudah dianggap sholat. Ketika sudah masuk masjid, walaupun belum sholat, sudah dianggap sholat. Fa idza shalla, ini langsung menjelaskan setelah sholat. Jadi sholatnya tidak dijelaskan keutamaan. Bagaimana keutamaan takbiratul ihram? Bagaimana keutamaan baca al-fatihah? Bagaimana keutamaan rukuk, i'tidal, sujud, tasahud dan seterusnya? Tidak dibahas. Tentu keutamaan itu besar sekali, karena melangkahkan kaki saja segitu besarnya, apalagi sholatnya. Cuman tidak dibahas di sini. Yang dibahas selesai sholat. Fa idza shalla, jika dia selesai melakukan sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, maka sholawat, para malaikat terus memberikan sholawat, memberikan sholawat, memberikan sholawat. Apa sholawat malaikat? Berupa doa. Karena sholat itu sendiri artinya doa. Sholawat kan jamak dari sholat. Sholatun, sholatani, sholawat. Sholat itu sendiri artinya doa. Dan dipakai oleh Allah dalam beberapa ayat, Allah menyebut sholat, tapi yang dimaksud oleh Allah doa. Bukan rukuk, sujud, i'tidal, bukan. Wasalli alaihi inna salataka sakanul lahu. Solatlah untuk mereka, karena solatmu itu ya Muhammad menenteramkan hati mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang bayar zakat. Salatlah untuk mereka, ya Muhammad, karena salatmu itu menenteramkan hati mereka. Apa yang dimaksud salat di sini? Apa yang dimaksud salat di sini? Doa. Doakan mereka, ya Muhammad, karena doamu itu menenteramkan hati mereka. Orang-orang yang membayar zakat. Ya. Maka sunnah bagi amil yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Allahumma salli ala ali fulan. Allahumma salli ala ali fulan. Ketika si fulan itu membayar zakat. Para malaikat terus mendoakan, memberikan selawat kepada orang tadi, madama fi musallahu, selagi orang itu masih ada di musallanya. Apa musalla yang dimaksud? Tempat sholat. Apakah dia tidak boleh bergeser? Ini kemarin sudah kita bahas. Jawabnya boleh. Boleh. Malam yu'zihi, tidak dibawakan di hadis ini. Malam yu'zihi, selagi dia belum menyakiti malaikat itu. Ketika dia sudah menyakiti malaikat, malaikat sudah tidak mau mendoakan lagi. Dengan apa kita menyakiti malaikat? Dengan berhadas. Kentut. Ketika kita sudah berhadas, kentut, maka malaikat tersakiti. Ya, karena malaikat tidak suka dengan bau, aroma yang tidak sedap. Malaikat tidak suka. Maka apa alasan Nabi melarang orang-orang yang habis makan bawang masuk ke masjid sholat berjamaah? Alasannya apa? Nah, banyak para malaikat di sini. Ya, alasannya malaikat tidak suka dengan bau yang tidak sedap. Bagaimana doa malaikat tadi? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Di riwayat lain, Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, berikanlah selawat kepada dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, terimalah taubatnya. Ada beberapa riwayat. Wala yazalu fi salatin ma intadhara as-salat. Dan dia dianggap sedang salat. Dan dia dianggap sedang salat ketika dia menunggu salat. Tadi ketika dia sudah masuk masjid, langkahnya sudah tidak dihitung lagi, tapi dia dianggap sudah salat. Karena tentu dia masuk ke masjid menunggu salat. Ini juga tidak dibawakan fawaidnya oleh beliau karena merupakan pengulangan. Kita lanjutkan hadis ketiga 1066. Wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى yang mempunyai mobil Grand Livina B1941VFM silver. Diharap menggeser mobilnya karena menghalangi pintu keluar. Livina B 1941 VFM. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Ada seorang buta mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak disebut di sini, mungkin Abdullah bin Ummi Maktum. Ada beberapa sahabat Nabi yang buta, salah satunya Ibnu Ummi Maktum. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ila al-masjid. "Ya Rasul, aku tidak punya penuntun. Yang biasa menuntun aku, aku tidak punya. Sehingga tidak ada yang bisa menuntun aku pergi ke masjid. Aku buta." Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuraqisa lahu. Maka orang ini, orang yang buta ini, memohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberi keringanan, untuk diperbolehkan salat di rumah saja, tidak berjamaah ke masjid. Farakhasa lahu. Lalu Nabi memberi keringanan. Ya, boleh. Falamma walla da'ahu. Lalu orang ini pergi membelakangi Nabi. Tiba-tiba Nabi memanggil. Setelah orang ini berpaling, pergi menjauh dari Nabi, Nabi memanggil. Hal tasma'un nida bis-shalah? Tapi engkau mendengarkan panggilan azan untuk sholat, mendengar apa tidak? Dijawab, na'am, iya, saya mendengar ya Rasul. Maka Nabi mengatakan, wajib. Kalau begitu, wajib. Penuhi panggilan ini. Wajib sholat berjamaah di masjid, sekalipun buta. Lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan orang buta untuk tetap ikut berjamaah di masjid. Ya. Ah, ini merupakan tambahan semangat bagi kita untuk terus menjaga salat berjamaah di masjid. Ya. Kita tidak buta, kita sehat, kita tidak safar, tidak hujan. Maka wajib ke masjid untuk berjamaah laki-laki. Rawahu Muslim fi kull hadis. Wujubu salatil jama'ati ala kulli qadirin ay ya'tiya lil masjid wa in kana a'ma wa laysa lahu qa'idun yaqulu. Wajib sholat berjamaah bagi siapapun yang mampu, mampu sekalipun buta. Buta tetap mampu walaupun dengan meraba-raba, barangkali nanti ketemu dengan orang lain yang bisa menolongnya untuk sampai ke masjid, ya, masih diwajibkan. Adapun yang tidak mampu, sakit misalnya, hujan, macet dan lain-lain yang barangkali belum ada di zaman Nabi, ya, maka boleh menjadikan uzur bagi kita untuk tidak berjamaah ke masjid. Yang kedua atau yang terakhir, al-istifsalu 'anil hal 'inda su'al yakunu fihi al-jawab haq. Meminta rincian tentang sebuah pertanyaan, ya, karena pertanyaan itu kadang-kadang tidak lengkap, seperti yang dialami, yang dilakukan oleh sahabat yang buta ini, tidak lengkap, ya, dia hanya mengatakan, aku tidak punya penuntunnya Rasul, bolehkah aku sholat di rumah saja? Nabi bilang boleh, tidak rinci. Bahwa dia mendengar Allah, maka ditanya lebih lanjut oleh Nabi, mendengar adzan apa tidak? Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu dijaga oleh Allah. Siapa yang menggerakkan Nabi untuk bertanya, kamu dengar adzan apa tidak? Siapa yang menggerakkan Nabi bertanya seperti itu? Tentu Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah biarkan Nabi, tentu beliau akan melakukan berbagai macam kesalahan. Allah tidak mau melihat Nabinya berbuat salah. Maka ketika salah, diluruskan. maka semua yang diucapkan oleh Nabi adalah benar. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah hak, karena beliau maksum. Dan hanya beliau satu-satunya di umat ini. Artinya seluruh Nabi dan Rasul di umat ini tentu hanya beliau. Maka Abu Bakar tidak, Umar tidak, dan seterusnya. Tidak ada yang maksum seperti beliau. 1064. Wa an Abdullah wakila Amr bin Qais al-Ma'ruf bi ibni Ummi Maktum. Ini disebut namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ada yang memanggil Amr bin Qais. Amr bin Qais lebih terkenal dengan Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum dikunyahkan ke ibunya, disebut ibunya. Kan biasanya Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Nah, ini Ibnu Ummi Maktum. Ummi Maktum tentu perempuan. Ya. Ada beberapa orang yang disebut nama ibunya. Ada seorang ulama yang terkenal dengan Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah, Ulayyah ini ibunya. Ya. Terkenal. Walaupun ulama ini tidak suka dengan panggilan itu, Ibnu Ulayyah. Ya. Tapi masyhur sampai Imam Bukhari dan lain-lain menulis sebagai Ibnu Ulayyah. Ya. Al-Mu'adzin. Dia adalah Mu'adzin. Mu'adzin Nabi Ibnu Maktum, kemudian Bilal, kemudian Abu Maktum. Yang terkenal ada tiga ini. Bilal, Ibnu Ummi Maktum, Abu Maktum. Abu Makhdurah ini khusus di Makkah. Dan Abu Makhdurah ini agak lain azannya, ya. Maka terkenal dengan azan Abu Makhdurah. Ya. Syahadatnya diulang dari awal, ya. Dan ini bagian dari sunnah. Imam Syafi'i memasyhurkan azan Abu Makhdurah ini, menyukai azan Abu Makhdurah. Dan begitulah para ulama menghidupkan sunnah yang sudah mati, memasyhurkan sunnah yang hampir mati, hampir punah istilah kita. Annahu qala ya Rasulullah innal madinata kathiratul hawa wassiba. Ya Rasulullah, di Madinah ini banyak hawa. Hawa ini binatang-binatang melata yang berbisa, ular, lencengking, dan lain-lain. Dan siba binatang buas. Di Madinah banyak waktu itu, barangkali sampai sekarang. Banyak binatang-binatang melata yang berbahaya dan banyak binatang buas. Maksudnya, bolehkah tidak ke masjid? Karena berbahaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tasma'u hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Engkau mendengar lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Mari sholat, mari menuju kebahagiaan, keberuntungan. Fahayyahala, maka penuhi panggilan itu. Panggilan itu dari Allah. Allah yang memberikan panggilan itu lewat mimpinya seorang sahabat, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Yang pertama kali mendengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar terus sampai selesai, bukan Nabi, tapi Abdullah bin Abdurrabbi, Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbi. Nah, siapa yang memberikan mimpi itu? Tentu Allah Rabbul Alamin. Ya, mimpi yang hak. Maka ketika Abdullah pagi hari menceritakan mimpinya kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, ajarkan isi mimpimu itu kepada Bilal, kepada Ibnu Ummi Maktub, dijadikan sebagai panggilan salat. Nah, panggilan dari Allah ada kalimat hayya 'alal falah. Mari menuju kebahagiaan. Mari menuju kesuksesan, kejayaan. Bagaimana panggilan seperti ini kita dustakan? Yeah. Maka kata Nabi, fahayyahala, penuhilah panggilan ini. Rawahu Abu Dawud bi isnadin, bi isnadihi Hasan. Syaikh Salim membawakan marji lain, yaitu An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Di sini beliau juga tidak membawakan kawaid sama dengan sebelumnya. Jadi hadis 1066 yang dimaksud adalah Ibnu Bima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala walladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di tangan Allah. Maka aneh sekali orang yang mengatakan bahwa Allah tidak memiliki tangan, sementara Nabi mengulang-ulang, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ya. Laqad hamamtu an amura bihatabin. Aku ingin sekali seandainya aku perintahkan orang-orang itu untuk mengumpulkan kayu bakar. Dikumpulkan kayu bakar itu. Summa amura bis-salah. Fayu'adzana laha. Lalu aku perintahkan untuk sholat, orang-orang sholat. Ya, azan kemudian sholat. Thumma amuro rojulan faya'umman nas. Lalu aku perintahkan salah seorang dari kalian untuk jadi imam. Jadi bukan aku. Mau kemana Nabi? Thumma ukhalifa ila rijal. Aku ingin menuju laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Wa uharriku alaihim buyutahum. Akan aku bakar rumah-rumah mereka. Ini ancaman keras dari Nabi untuk orang-orang laki-laki yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Sampai terancam, sampai beliau mengancam membakar rumah mereka. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Dhammul mutakallifina anis salah. Tercela bagi orang-orang yang tertinggal salat berjamaah karena kesengajaan, karena sesuatu yang kecil, pekerjaan, ya, rapat, undangan, apalagi sekedar ngobrol, nonton, lebih kecil lagi, sampai melalaikan hal yang sangat besar, bahkan yang terbesar, yaitu sholat. Maka sangat-sangat tercela. Taqdimul wa'idi wa tahdidi 'alal 'uqubah. Mendahulukan ancaman dari hukuman. Karena sifat daripada hukuman itu adalah mengancam. Maka yang terpenting adalah mengancam. Lalu orang-orang takut diancam. Maka sifat hukuman adalah mengancam. Karena mengancam harus maka harus keras, namanya ancaman, ya kan? Dan itu dicontohkan oleh sholat awal, tangannya dipotong. Itu kan ancaman yang luar biasa. Matanya dicongkel, gitu. Badannya dicambuk 100 kali, 80 kali, ya. 40 kali, ya. Atau dibunuh, dipenggal lehernya dengan pedang. Berarti kan luar biasa ini. Dan begitulah tujuan hukuman. Agar apa? Agar orang takut, agar orang ngeri. Ya. Nah, kalau di penjara beda. Apalagi di penjara ada apa? Dikasih makan, ya. Bisa olahraga, bisa main bola, ya. Kan begitu di penjara. Tidak mengerikan. Adapun ancaman-ancaman hukuman dalam Islam sangat mengerikan. Agar apa? Agar mereka takut. Oleh karena itu pelaksanaan potong tangan, pelaksanaan cambuk, pelaksanaan rajam, hukuman mati, sembunyi-sembunyi, ada apa di hadapan kaum muslimin? Sembunyi-sembunyi, apa di hadapan kaum muslimin? Tentu di hadapan kaum muslimin. Walaysat adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Persaksikan hukuman itu di hadapan kaum muslimin setelah sholat Jumat misalnya. Agar apa? Agar menjadikan pelajar. Bukan sembunyi-sembunyi. Taunya beritanya saja. Sudah dihukum, sudah diponis, sudah begini, sudah begitu. Ya, tampakkan bagaimana leher itu diputus. Ya. Tentu para pembunuh itu akan, orang-orang yang merencanakan akan membunuh itu akan berpikir ulang, menyaksikan kejadian seperti itu, hukuman itu. Nah, ini gunanya hukuman. Nah, maka dibakar rumahnya, ini ancaman keras kan, agar kaum muslimin selalu menjaga sholat berjamaah. Jawazu akhdhi ahdil jara'im 'ala al-ghirrah. Bolehnya menghukum orang-orang yang berdosa dengan tiba-tiba. Tidak diberitahu, tidak ada kasih surat dulu, ya kan? Surat peringatan atau apa, ya. Langsung Nabi menginginkan membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah itu. Ya. Di saat yang tidak diduga-duga. Kan mereka enggak menduga. Ini kan waktunya sholat. Kenapa Nabi ada di sini? Kan begitu. Ya. Di saat yang tidak diduga-duga. Kenapa nyuruh orang sholat? Ya kan? Nanti aja selesai sholat baru datangi. Ini kan berarti bisa diduga. Ini tanpa terduga-duga. Ini boleh. Ketika memang harus dihukum, maka dihukum dengan tiba-tiba, tanpa pemberitahuan. Ofisiyaki yash'uru bi annahu taqaddama minhu zajruhum 'an at-takhallufi bil qawli hatta istahaqqu at-tahdid bil fi'l. Di dalam hadis tadi menunjukkan beliau mengancam dengan kata-kata. Beliau mengancam dengan kata-kata sebelum dengan perbuatan. Dan begitulah apabila dengan ucapan, ancaman ucapan sudah selesai, maka tidak usah diteruskan dengan perbuatan. Yeah. Nah, mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada. Setelah mendengar hadis ini, tidak ada yang tidak sholat berjamaah di masjid. Takut kan? Nah, maka diriwayatkan jangankan kaum muslimin, jangankan para sahabat yang beriman, yang munafik pun, orang-orang munafik saja datang ke masjid sholat berjamaah. Maka Nabi mengatakan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah isya dan subuh. Karena isya gelap, subuh gelap. Beda dengan duhur, asar, maghrib kan masih terang. Isya gelap, subuh gelap, maka berat. Ini menunjukkan orang-orang munafik itu sholat di masjid. Orang-orang munafik sholatnya di masjid. Maka kalau sholat isya, sholat subuh berat karena kan gelap. Kalau duhur asar gak berat karena semangat kan dilihat orang, banyak yang lihat, semangat. Begitu subuh isya males kan, berat kan, karena gak ada yang lihat. Sholat gak sholat, datang ke masjid atau tidak, gak ada yang lihat. Itulah orang-orang munafik. Ya, kita sholat dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. آخر دعوانا الحمد لله رب bisa menyebabkan seseorang boleh meninggalkan sholat jamaah. Apa dia? Macam-macam. Yang mungkin di zaman Nabi tidak ada. Seperti macet tadi. Atau menolong orang yang berdarah-darah harus dibawa ke rumah sakit segera. Ini boleh. Yurakhasu lil imam au naibihi awil muhtasibi fi tarkil jama'ah li ajri ikhraji man yastakfi fi baytihi wa yatrukuha. Diperbolehkan bagi imam atau wakil imam atau siapapun atas nama imam tidak sholat berjamaah di masjid pun karena ada sesuatu yang akan dilakukan oleh imam. Kan tidak mungkin Nabi mencita-citakan, menginginkan sesuatu yang haram. Walaupun hadis tadi belum kejadian. Tidak ada riwayat Nabi sampai membakar rumah-rumah orang yang tidak sholat berjamaah. Tapi itu kan diinginkan oleh Nabi, dicita-citakan oleh Nabi. Mustahil Nabi mencita-citakan hal yang haram. Berarti jika keinginan beliau terlaksana, tentu beliau tidak sholat berjamaah. Mungkin sholat diakhirkan sendiri. Boleh. Jawazu imamatil maqdul ma'a wujudil fadil. Bolehnya orang yang kurang utama menjadi imam sementara ada yang lebih mulia, al-fadil. Boleh. Boleh. Dalilnya banyak. Di antaranya Rasul mempersilahkan Abu Bakar menjadi imam ketika beliau datang. Nanti kan boleh. Tentu Rasul lebih mulia dari Abu Bakar. Tapi Rasul mempersilahkan Abu Bakar jadi imam. Hanya Abu Bakar tidak mau. Ya. Berarti yang jadi imam tidak harus yang lebih atau yang paling mulia. La budda lis-salati min al-adhan li'annahu i'lamun bidukhulil waqt. Tidak boleh tidak salat itu harus dengan adhan. Dan adhan merupakan tanda bahwa waktu sudah masuk. Ya. Ada pertanyaan? Apa doa malaikat kepada orang-orang yang diam di masjid, termasuk pada orang-orang yang mungkin banyak dosanya, padahal malaikat membenci orang-orang yang bermaksiat kepada Allah? Inilah malaikat. Malaikat itu tidak seperti kita. Kalau kita nafsunya menguasai kita, ketika kita benci kepada seorang, maka menghilangkan kebencian itu sulit. Beda dengan malaikat. Benci begitu, membenci si pula, begitu si pula ini sholat berjamaah, ya langsung cinta. Nanti si pula ini berzina, benci lagi, dan begitu terus. Ya, tidak dengan hawa nafsu seperti kita. Kalau kita dengan hawa nafsu, dengan hati kita, dengan perasaan kita, tidak dengan ilmu. Adapun para malaikat dengan ilmu. Maka mudah sekali membenci setelah mencintai, mencintai setelah membenci. Itulah malaikat. Bagaimana kalau masjid yang terdekat itu ada kuburannya? Apakah kita lebih baik sholat di masjid tersebut atau di masjid yang jauh? Ya, yang jauh untuk yang ada kuburannya. Karena memang tidak boleh, haram. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Walaupun jauh, enggak apa-apa, pilih yang cocok. Beda dengan kunut subuh, imamnya zikir keras-keras dan seterusnya, banyak melakukan bid'ah, tetap harus di situ. Tidak boleh mencari masjid yang cocok. Mana yang lebih afdol? Saya sholat di masjid bukan jami' yang berjarak 50 meter dari rumah, atau masjid jami yang berjarak 200 meter. Yang bukan jami, kan sama-sama masjid. Ya kan? Sama-sama masjid. Walaupun kecil, tidak harus di masjid jami. Yang penting masjid. Nah, kecuali sholat Jumat, tentu di masjid jami. Ya, dengan sholat Jumat, berarti masjid tersebut disebut masjid jami. Apakah kita tetap diwajibkan sholat di masjid walaupun kita tahu bahwa imamnya seorang ahli bid'ah? Iya, tetap wajib sholat di belakang dia walaupun ahli bid'ah. Sholat pertama didoakan ampunan dua kali oleh malaikat, sholat kedua satu kali. Bagaimana sholat ketiga, empat, dan seterusnya? Wallahualam, kita harus pahami apa yang disabdakan oleh Nabi. Apa yang disabdakan oleh Nabi, kita pahami apa adanya. Dan tidak boleh kita bertanya apa yang tidak disabdakan oleh Nabi. Ini kan gaib. Gaib kan tidak boleh direka-reka. Bagaimana ketiga, bagaimana keempat? Ya. Seperti datang sholat Jum'ah, yang datang pertama kali, dia mendapatkan pahala seperti orang yang bersedekah, yang berkorban, unta. Yang kedua, sapi, kambing, kemudian ayam, telur, dan seterusnya. Nanti bagaimana yang ke-10? Ya, kan tidak layak kita pertanyakan seperti ini. Apakah orang yang bersedekah salat diposisikan sebagai imam? Ya, sebagai imam. Contohnya sebagai imam. Apakah di surga ada ibadah? Ada, bagi yang mau. Yang tidak mau, tidak masalah. Karena sholat itu terkadang nikmat, baca Al-Quran itu terkadang nikmat. Nah, bagaimana nikmat tidak mau? ya. Pada dalil Nabi melihat dalam mimpinya seorang bidadari di surga sedang berwudu. Wudu kan ibadah. Nah, maka para imam menyimpulkan dari hadis ini di surga masih ada ibadah bagi yang mau. Tolong jelaskan sifat mandi wajib Rasulullah. Yang afdal mencontoh Nabi, beliau pertama kali yang dilihat oleh Aisyah, yang pertama kali beliau lakukan adalah membersihkan kemaluan, mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Lalu tangan kiri beliau digosokkan ke bawah, ke tanah. Setelah itu beliau berwudu, setelah itu beliau mandi, selesai. Atau cara kedua, wudunya tanpa kaki lalu diikuti kepala 3 kali, kemudian seluruh badannya dari didahulukan yang kanan, yang terakhir kaki. Hujan yang bagaimana yang diringankan tidak pergi ke masjid? Ya seperti ini, hujan seperti ini. Turun air dari langit, ya, itu namanya hujan. Ya, hujan ada kalanya besar, ada kalanya kecil. Orang Arab, bahasa syar'i disebut hujan matar. Nah, bahasa kita agak beda. Ada hujan, ada gerimis. Nah, maka kita agak rancu. Kan yang boleh enggak ke masjid hujan. Ini bukan hujan, ini cuma gerimis. Ya. Padahal dalam kaidah syar'i enggak ada. Ketika turun air dari langit, maka kita boleh tidak ke masjid sholat berjamaah. Ya. Sekecil apapun. Ya. Bolehkah kita mengundang teman kita yang non-muslim ke acara walimatul qurus sebagai tamu? Gak ada larangan, ini urusan dunia kan? Urusan dunia. Menunggu larangan. Tidak ada larangan. Saya pernah membaca hadis yang isinya menerangkan jidat hitam adalah tanda riya. Bagaimana jika jidat sudah terlanjur hitam? Bagaimana menghilangkannya? Riya itu di mana? Kan sudah sering kita bahas. Riya, ikhlas, sombong, zuhud, ada di mana? Ada di hati. Ada di hati. Yeah. Maka karena ada di hati, bisakah kita tahu? Tidak bisa. Maka tidak boleh kita mengatakan si fulan ria, si A ria, si B ria. Habis sholat Jumat, ada yang berdiri di sini, yang mengumumkan, saudara-saudara saksikan, saya menyumbang masjid ini 5 miliar, misalnya. Orang kaya. Bolehkah kita katakan dia ria? Bolehkah? Tidak boleh. Bahwa yang dia lakukan mungkin ria, iya. Mungkin ikhlas, mungkin. Hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, kita tidak boleh memastikan dia ria, dia ikhlas. Ya. Berapa banyak orang yang ria dengan sesuatu? Ya, ada yang sesuatu yang merupakan ucapan ikhlas, tapi dia ria. Ini luar biasa. Ya, biarin aja lah, saya ikhlas. Ya, padahal dia sedang ria. Mungkinkah? Bolehkah berjual beli dengan sistem pre-order? Di mana pembeli memesan barang dengan kriteria yang diinginkan, kemudian membayar penuh kepada penjual, sementara penjual belum memiliki barang yang dipesan. Tentu tidak boleh. Dilarang oleh Nabi SAW, La tabi' ma laysa 'indak. larangan Nabi kepada Bilal ketika Bilal mengatakan, "Ya Rasul, banyak orang butuh ini, mesen itu." Maka memberikan uang kepadaku, baru aku carikan di pasar. Keluarlah sabda Nabi tadi, "La tabi' ma laysa 'indak." Jangan menjual sesuatu yang belum engkau miliki. Maka beli dulu, miliki dulu, baru dijual. Kecuali menjualkan punya orang lain, jadi lain lagi. Menjual dengan menjualkan kan beda. Tentang keabsahan mikot di Jeddah bagi jamaah umrah atau haji dari Indonesia, bagaimana solusi yang sudah terlanjur melakukan? Sudah walaupun para umat, kalau mau diulang haji lagi atau umroh lagi, baik, haji boleh berkali-kali, umroh boleh berkali-kali, dan dua-duanya bisa membuka pintu rezeki. Ya. Karena Jeddah jelas sudah melewati wiku dan sudah diumumkan di pesawat, ya kan? Oh, sebentar lagi, setengah jam lagi kita akan melewati Mikot. Dan Rasul mewajibkan kita semua memakai pakaian ihram ketika melewati Mikot. Apakah dosa ketika mendengar azan dari handphone sedangkan kita berada di tempat yang jauh dari apa maksudnya? Tidak datang ke masjid gitu. Tentu azan yang dimaksud adalah dari masjid, bukan dari handphone. Dari handphone mau kemana ya? Kalau dari masjid ya kita samperin di masjid itu. Kalau dari handphone mau nyamperin kemana? Yang dimaksud azan dari masjid. Tadi dijelaskan Rasulullah SAW ingin membakar rumah orang yang tidak sholat di masjid. Apa ini sunnah? Bagaimana jika dilakukan pada saat ini yang banyak orang yang tidak sholat di masjid? Iya, tapi siapa yang melakukan? Apakah saya boleh melakukan? Antum boleh melakukan? Tidak. Rasulullah di situ sebagai pemimpin, Amirul Mukminin, Khalifatul Muslimin. Kalau kita tidak boleh, harus pemimpin. Jika kita dalam suatu acara di gedung tepat pada hari Jumat, apa hukumnya jika kita mengadakan salat Jumat tetapi tidak di masjid, tetapi mengadakan di gedung? Apakah masjid terjangkau? Jika masjid terjangkau, wajib ke masjid. Kecuali tidak terjangkau, terlalu jauh, maka boleh mengadakan di gedung tersebut. Kalau terjangkau, terdengar suara azan masih kuat, maka tidak boleh menyaingi masjid tersebut. Bikin sendiri kan menyaingi. Bagaimana udzur tidak sholat berjamaah? Apakah hanya gerimis hujan atau ada yang lain? Ada yang lain tadi ya. Oh, sakit, safar, dan lain-lain yang menyulitkan kita untuk ke masjid. Seperti macet tadi, atau sesuatu yang darurat, menolong orang yang berdarah-darah tadi, banyak. Intinya darurat. Bolehkah bermakmum kepada jamaah yang masuk? Nah, ini jamaah kedua, sudah kita bahas tadi ya. Jamaah kedua dibinahkan oleh para imam. Imam yang empat itu yang bid'ahkan, kecuali Imam Ahmad. Itu pun dalam satu kaum. Kan Imam Ahmad mempunyai dalam satu masalah mempunyai dua kaum, kadang tiga kaum, bahkan kadang empat kaum, empat pendapat. Nah, di pendapat lain beliau juga tidak menyukai membid'ahkan. Di riwayat lain, di kaum beliau yang lain, beliau membolehkan. Adapun Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik jelas membid'ahkan. Jika kita bangun malam mendekati subuh pada hari Senin atau Kamis, mana yang lebih utama antara sholat malam dan sahur untuk puasa sunnah? Wallahualam, yang mana yang lebih utama? Apakah menaiki kendaraan ke ke masjid mendapat keutamaan jalan kaki? Tidak, kan gak ada langkah. Gak ada langkah, ya paling dari parkiran lumayan kan. Ada beberapa langkah, apalagi parkirnya gak jauh. Nah, tentu di situ. Ya. Kalau betul-betul, jadi betul-betul langkah, langkah ya langkah. Kita harus pahami sesuai dengan lafaz. Adapun naik mobil, naik motor, gak ada langkah kan. Gak bisa dikiaskan apa itu putaran roda. Gak bisa, langkah betul-betul. Bahkan langkah unta, langkah kuda tidak dihitung. Kan sudah lewat hadisnya. Kalau dihitung tentu Nabi akan mengatakan, enggak apa-apa naik kuda saja, naik unta saja, dihitung juga langkah untanya. Tidak. Jadi langkah kaki kita. Nah, unta yang jelas-jelas melangkah saja enggak dihitung, apalagi roda, ban. Ya, tentu lebih tidak dihitung. Om, Allah, Allah. Kalau azan, kalau Nabi mensyaratkan mendengar adzan. Ya. Nabi mensyaratkan mendengar adzan. Bukan berarti tidak boleh, ya boleh saja. Kita tahu masjid dekat, kok nggak ada yang adzan? Ya mungkin mati lampu, mic-nya mati, kita ke masjid untuk berjamaah, atau mungkin kita yang adzan. Tentu ini kebaikan. Tapi ketika dikatakan wajibkah, kita kembali kepada faedah. Bahwa yang wajib datang ke masjid adalah yang dengar azan. Ya, itu saja. Subhanallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.